Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala dan diberikan penjelasan singkat sekaligus pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita masih melanjutkan pembacaan kitabus sholah. Di pertemuan yang lalu, sudah kita bahas tiga rukun. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, dan yang ketiga adalah membaca suratul fatihah. Dan sudah kita bacakan matan yang ditulis oleh Ibnu Naqib dan juga penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, poin yang akan kita bacakan adalah ar-ruknur rabi', rukun yang keempat, yaitu al-qiyam, berdiri. Jadi di dalam melaksanakan salat yang wajib, berdiri adalah salah satu rukun di dalamnya. Jadi seorang muslim yang hendak melaksanakan salat yang wajib, ya salat-salat yang Allah wajibkan, maka dia harus melaksanakannya dalam kondisi berdiri. Ya, karena berdiri ini adalah rukun. Ya, yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat yang wajib kecuali kalau dikarenakan adanya uzur, ya, adanya halangan, adanya kemakluman yang diberikan oleh syariat. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata ar-ruknur rabi al-qiyam. Rukun yang keempat di dalam ibadah sholat adalah berdiri. Wal-qiyamu ruknun fil mafruduh. Wal-qiyamu ruknun fil mafruduh. Berdiri, kata beliau, adalah rukun di dalam sholat-sholat yang wajib. Ya, artinya, mafhum dari perkataan beliau, pengertian dari apa yang beliau katakan bahwa berdiri adalah rukun di sholat-sholat yang wajib, artinya dia bukan rukun di sholat-sholat yang sunnah, sebagaimana nanti akan kita bacakan dalil yang dinukil oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Lalu dikatakan di sini di dalam ta'liq yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Hal ini, kata beliau, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, jagalah oleh kalian sholat-sholat. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga sholat. Dan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjaga sholatil wusta, yaitu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Lalu laksanakanlah sholat itu dengan berdiri qanitin dan dengan khusyuk. Ya, qanitin artinya khasyi'in. Ini dalil yang pertama. Yang kita garis bawahi adalah lafaz waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk melaksanakan salat qanitin, yaitu khasyi'in, dalam kondisi khusyuk, ya, melaksanakannya harus berdiri dan harus khusyuk. Ini dalil yang pertama, ma'asyiral muslimin. Begitupun di antara dalil yang bisa kita gunakan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah, kemudian engkau berdiri untuk memimpin salat mereka, faltaqum, maka hendaknya bangkit berdiri ta'ifatum minhum, sekelompok dari mereka, ma'ak, untuk melaksanakan salat bersamamu. Nah, ini pun terulang beberapa kali kalimat berdiri, yang menjadi isyarat bahwasanya berdiri di dalam salat-salat yang wajib adalah rukun, ya, rukun yang tidak boleh kita tinggalkan kecuali apabila adanya uzur. Begitupun ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menjadi pokok di dalam pembahasan sifat salat, ya, terkait dengan sahabat yang salatnya buruk, salatnya tidak memenuhi syarat sehingga diperintahkan oleh Nabi diulang sampai 3 kali, tetapi dia tetap salah dalam melaksanakannya. Lalu Nabi memberikan pengajaran kepadanya sambil berkata, "Idza qumta ilas salati fakabbir." Idza qumta ilas salati fakabbir. Apabila engkau hendak bangkit, yaitu berdiri melaksanakan salat, fakabbir, maka takbirlah. Berdiri maka takbirlah. Ini pun dalil yang digunakan oleh para ulama yang menunjukkan bahwasanya al-qiyam ruknu min arkani as-salah. Berdiri adalah rukun di antara rukun-rukunnya salat. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Begitupun ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhuma qala, kanat bi bawasir, ya, aku ini mengalami penyakit bawasir, ya, bahasa kitanya wasir, ya, bawasir, ya, terkait dengan pembuangan, ya, penyakit yang terkait dengan pembuangan. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah, maka aku bertanya kepada Nabi tentang permasalahan salat. Maka beliau berkata, shalli qa'iman, ini perintah, shalli qa'iman, laksanakanlah salat itu dengan cara berdiri. Ini perintah, hukum asal perintah wajib. Fa in lam tastati' fa qa'ida, tapi kalau engkau tidak bisa berdiri dikarenakan sakit atau sebab yang lain, ya, yang menghalangimu untuk berdiri, maka fa qa'ida, laksanakan dengan duduk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tastati' fa 'ala jam, tetapi kalau engkau tidak bisa juga, maka sambil berbaring. Tentunya ini menunjukkan urutan-urutan di dalam posisi melaksanakan ibadah salat, tentunya disesuaikan kepada kondisi seorang muslim, tetapi hukum asalnya adalah berdiri, dan berdiri adalah rukun di dalam salat-salat yang mafrudhah, salat-salat yang wajib. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, tapi 4 dalil yang kita baca mudah-mudahan cukup untuk memberikan argumentasi atau penjelasan bahwasanya al-qiyam adalah ruknun, berdiri adalah ruknun fil mafrudhah, di dalam salat-salat yang wajib. Tentunya salat 5 waktu misalnya, ya, itu wajib, atau salat qadha misalnya, itu wajib, ya, di dalam salat-salat yang wajib ya kita diharuskan untuk berdiri apabila kita mampu. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib akan mendefinisikan kepada kita apa itu berdiri. Ya. Beliau berkata, wa syartuhu, adapun syarat al-qiyam, syartul qiyam, an yansiba faqara, ay yansiba faqara zahrihi. Seorang menegakkan faqar, ya, faqar itu tulang belakang. Ya, ada istilahnya, dulu kita belajar biologi, ada hewan yang memiliki tulang belakang, ada yang tidak. Vertebrata dan apa invertebrata, begitu ya. Dalam bahasa Arab faqari, kalau dikatakan faqari yaitu makhluk yang memiliki tulang belakang. An yansiba faqara zahrihi, yaitu seorang yang sholat hendaknya dia menegakkan tulang belakangnya. Ya, tulang belakangnya tegak, itu berdiri. Fa in mala, namun apabila seseorang yang sholat itu mala, miring, ya, miring, bihaitsu kharaja anil qiyam, sehingga menjadikan posisinya tidak lagi disebut posisi berdiri. Ya, kalau seandainya seseorang miring sehingga secara urf tidak disebut sebagai apa namanya qiyam, berdiri. Au atau inhana wasara ila ruku'i aqrab, atau dia membungkuk sehingga lebih dekat kepada posisi ruku. Di dalam dua kondisi ini dikatakan lam yujza, ya, tidak dibenarkan atau tidak sah salat yang dia lakukan, ya. Jadi dalam dua kondisi, yang pertama adalah fa in mala bihaitsu kharaja anil qiyam, apabila dia cenderung miring, ya, sehingga secara uruf dia tidak disebut dengan qiyam, atau dia membungkuk, merunduk, ya, merunduk atau membungkuk, inhana, sehingga dia lebih dekat kepada posisi ruku, maka kata beliau lam yujza, ya, lam yujza, maka salat yang dia kerjakan atau qiyam yang seperti itu tidak dibenarkan, ya, di dalam melaksanakan ibadah salat. Kemudian ma'asir al-muslimin, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, walau taqawwasa zahruhu, ya, likibirin au ghairihi, apabila seseorang, ya, bungkuk punggungnya, menjadi bungkuk punggungnya. Biasanya kalau sudah sampai di usia tertentu, manusia cenderung tulangnya itu mengalami perubahan kondisi. Ya, dikarenakan, ya, kondisi yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, cenderung misalnya bungkuk. Apalagi kalau seorang nenek atau kakek sempat terjatuh, itu sangat fatal sekali, ya, ketika dia sudah berumur lalu dia jatuh. Itu tidak jarang menyebabkan kebungkukan. Maka di sini beliau berkata, seandainya seseorang bungkuk punggungnya dikarenakan usia, ya, usia yang sudah sangat tua, atau dikarenakan sebab yang lain, hatta soro karaki', sehingga dia lebih dekat kepada posisi ruku, waqafa kadzalik, dalam kondisi ini dia tetap wajib berdiri, ya, dalam kondisi ini dia tetap wajib berdiri. Thumma zada inhinaan lirruku'i inqadara. Kemudian ketika akan ruku, ini kan posisinya sudah lebih dekat kepada ruku. Lalu bagaimana kalau mau ruku? Itu pertanyaannya. Kalau memang seseorang itu misalnya bungkuk, artinya posisi badannya memang sudah bengkok dikarenakan faktor usia atau penyakit atau yang lain sebagainya, kata beliau tetap wajib berdiri. Ketika sholat tetap wajib berdiri, ya, tentunya selama dia mampu berdiri, walaupun badannya sudah bungkuk, tetap wajib berdiri. Thumma, kemudian zada inhinaan lirruku'i, ya. Kemudian apabila dia hendak ruku, orang yang diuji dengan kondisi tulang yang bengkok ini, kondisi punggung yang bengkok, apabila dia hendak ruku, ya, maka hendaknya dia lebih menurunkan lagi posisinya. Tapi itu dalam kondisi dia mampu. Itu dalam kondisi dia mampu. Tetapi kalau kondisinya memang dia tidak mampu, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, artinya dia dituntut untuk tetap berdiri melaksanakan sholat. Kalau dia bisa lebih rendah ketika ruku, maka itu yang lebih baik. Tetapi kalaupun dia tidak bisa misalnya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian saudaraku sekalian, para yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa yukrah an yakuma ala rijlin wahidah. Ya, makruh hukumnya seseorang sholat di atas satu kaki atau berdiri dengan satu kaki saja. Kecuali memang cacat misalnya atau sakit. Tapi kalau dia sehat, maka hukumnya yukroh. Dimakruhkan dia berdiri di atas satu kaki. Karena ini ya main-main. Dan ini bisa menghilangkan kehusyuan. Ini bisa merusak sholat. Karena dia bisa menghilangkan kehusyuan. Itu kondisi yang pertama. Yukroh, dimakruhkan ya seseorang berdiri dalam sholat dengan satu kaki. Wa an yalsiqa qadamaihi. Sebagaimana dimakruhkan seseorang sholat dengan merapatkan kedua kakinya. Jadi kakinya tidak dibuka tapi dirapatkan. Ini pun makruh. Ya. Ini pun hukumnya makruh. Ya, tidak sampai merusak sholat, tetapi itu yukhalif. Itu menyelisihi apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi tidak boleh kita merapatkan kedua kaki kita ketika kita berdiri melaksanakan ibadah salat. Wa an yuqaddim ihdahuma 'alal ukhra, atau berdiri dalam posisi salah satu kaki di depan, salah satu kakinya di belakang. Ini pun tidak diperbolehkan dan yukrah, dimakruhkan. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'anna dzalika yunafi al-khusyu'. Karena apa namanya, tiga kondisi tersebut ya, atau tiga cara berdiri tersebut, itu yunafi al-khusyu', bisa menafikan kekhusyuan di dalam melaksanakan ibadah salat. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wa tatwilul qiyami afdal min tatwilis sujudi war ruku'. Memperpanjang berdiri, ya, memperpanjang berdiri itu saudaraku sekalian di dalam ibadah sholat tentunya adalah lebih afdol, lebih utama daripada kita memperpanjang sujud dan ruku'. Nah, ini penting diketahui, ya. Jadi di dalam pelaksanaan ibadah sholat, memperpanjang berdiri itu jauh lebih baik daripada memperpanjang apa, ruku dan sujud. Jadi kalau kita ingin memilih di bagian mana kita memanjangkan sholat kita, kata beliau, panjangkanlah di bagian berdiri. Ketika kita berdiri, kita memanjangkannya, ya. Tapi kan bukankah ketika kita sujud itu kita lebih dekat dengan Allah? Itu untuk berdoa. Tapi untuk ibadah sholat itu sendiri, yang paling utama adalah, yang dilamakannya adalah berdiri. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati tulul qunut. Afdalus salah tulul qunut. Ya, salat yang paling utama adalah yang paling panjang kunutnya. Ya, salat yang paling afdal, afdalus salah, salat yang paling afdal, yang lebih utama, yang paling bagus adalah tulul kunut. Yaitu panjangnya kunut. Apa yang dimaksud dengan kunut? Coba kita lihat penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata dalam syarah Sahih Muslim, al-muradu bil-kunuti huna al-qiyamu bittifaqil ulama'i fima alimtu. Apa kata Imam An-Nawawi? Yang dimaksud dengan kunut, ya al-kunut di dalam hadis ini kata Imam An-Nawawi adalah al-qiyam. Berarti arti dari hadis ini sebaik-baik sholat adalah yang paling lama berdirinya. Karena arti dari al-kunut adalah al-qiyam. Bittifaqil ulama'i fima alimtu. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama sebatas yang aku tahu. Jadi kata Imam An-Nawawi, yang aku tahu ini kesepakatan ulama. Bahwa tatwilul qiyam afdal min tatwil ar-ruku'i was-sujud. Memperpanjang berdiri itu lebih utama daripada memperpanjang apa namanya ruku dan sujud. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di dalam rukun yang keberapa ini, rukun yang keempat ya, rukun pertama niat, kedua adalah takbiratul ihram, ketiga adalah qiraatul fatihah, rukun keempat adalah al-qiyam. Pembahasan terakhir di dalam poin tentang al-qiyam atau berdiri, beliau rahimahullahu taala berkata, wa yubahu naflu qa'idan wa mutaji'an ma'al qudrati 'alal qiyam. Ini pembahasan tentang salat nawafil, salat tatawu, salat-salat yang sunnah. Diperbolehkan di dalam salat yang sifatnya nafilah atau tatawu'an melaksanakan salat dalam kondisi qa'idan, yaitu duduk. Ya, diperbolehkan salat dalam kondisi duduk kalau dalam salat sunnah, atau muttaji'an dalam kondisi berbaring, ma'al qudrati 'alal qiyam, walaupun dia masih sanggup untuk berdiri. Nah, ini khusus dalam salat sunnah tentunya ya. Adapun dalam salat-salat yang wajib, al-qiyam fiha ruknun min arkanis salat. Adapun dalam salat-salat yang wajib, berdiri di dalamnya adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala membawakan dalil ya terkait dengan permasalahan ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan di sini, An Imran ibn Husainin radhiyallahu taala anhuma qaal, dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma berkata, سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد قاعد. Apa kata Imran ibn Husain? Aku pernah bertanya kepada Nabi tentang salat seseorang dalam kondisi duduk. Salat seseorang dalam kondisi duduk. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang salat berdiri, dan itu hukum asalnya, fahuwa afdal. Dalam salat sunnah itu afdal, lebih utama. Dalam salat wajib dia rukun. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Ya, wa man shalla qa'idan falahu nisful ajri qa'im. Tetapi barang siapa yang sebenarnya sanggup berdiri, tetapi dia melaksanakannya dalam kondisi duduk, maka baginya setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. Dapat setengah, setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. Ya, jadi kalau berdiri sempurna, kalau kita duduk setengahnya kita dapat. Wa man shallana iman. Dan barang siapa yang sholat dalam posisi orang yang tidur, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia apa namanya mendapatkan setengah dari pahala orang yang sholat dalam kondisi duduk. Jadi ada tingkatannya kalau dalam sholat yang sifatnya sunnah ya. Mengomentari hal ini, Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, na'iman indi muttaji'an. Yang dimaksud dengan na'iman di sini maksudnya muttaji' berbaring. Ya. Ai ala hayatin na'im. Ya. Dalam kondisi apa namanya? Posisi orang yang tidur, bukan salat dalam tidur ya. Tentunya kalau tidur tidak bisa kita salat. Tapi na'iman di sini maksudnya kata Imam Bukhari adalah muttaji'an, dalam kondisi berbaring atau dalam posisi orang yang akan melaksanakan salat. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang bisa kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Biiznillahi ta'ala, kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Hari ini poinnya pendek. Di kesempatan yang akan datang, kita lanjutkan dengan ar-ruknul khamis was-sadis, ya, rukun yang kelima dan rukun yang keenam, yaitu ar-ruku wat-tuma'ninatu fihi. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, kita akan baca poin tentang ruku dan tuma'ninah di dalamnya. Ini dua-duanya rukun, ya. Baik ruku itu adalah rukun, dan tuma'ninah di dalamnya juga adalah rukun ketika kita melaksanakan ibadah salat. Ya, itu adalah menjadi rukun yang kelima dan rukun yang keenam. InsyaAllah kita lanjutkan pembacaan kitab ini di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.